Ini mantap Pak Mul. Samain aja net 3.000 deh Pak Mul. Mantap. Jos. Nih mantap Pak Mul. Direkam hari ini tanggal 3 Maret 2016. Thank you. takut nguploadnya lama ya. Cukup sekian. Hey, mantap.